Awal. Rambun pandai kukang kau namanya nang kau mencang. Awal. Kambu ka kambugi aku ger acari miere ko kwer peu peu ge watu machi pakani aku rupi rupi rupi kambu kambugi aku ger acari miere ko kwer peu peu ge watu machi pakani aku rupi rupi rupi kaka. Merengu kwege mbere ma merengu kwege mbere ma merengu kwege mbere ma merengu kwege mbere merengu kwege mbere ma merengu kwege mbere ni kwerengu miaro ni kwerengu miaro ni kwerengu miaro ni kwerengu miaro miaro nene ku nana ngwiyo miaro.